Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, senyumanmu mengalihkan semua. Tanpa tahu mengapa, aku tahu inilah cinta. Sakit dan bahagia tanpa ku sadari merasuk di dalam dada. Jamming tadi mana tuh? Siapa tadi namanya? Oh iya, yang mau nyamer?